السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جمعة رحمني ورحمكم الله. Hidup ini adalah sebuah amanah dan tanggung jawab. Ada hisab di belakangnya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab di depan Allah pada hari kemudian. Dan ada kewajiban-kewajiban serta persiapan-persiapan yang harus kita tegakkan di kehidupan dunia ini sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang adanya pertanyaan yang mesti dijawab pada hari kiamat. Allah berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua tentang apa yang mereka kerjakan. Dua ayat ini menjelaskan bahwa setiap dari makhluk yang awal maupun yang akhir, yang dahulu maupun yang akan datang, semuanya pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka kerjakan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dengan sanadnya dari Abu Aliyah rahimahullah, beliau menafsirkan ayat, yus'alul ibadu kulluhum yawmal qiyamati an khullataini, akan ditanya segenap hamba atau seluruh hamba pada hari kiamat tentang dua perkara, amma kanu ya'budun wa amma ajabul mursalin. Dua pertanyaan tersebut adalah tentang apa yang mereka ibadahi. Dan pertanyaan yang kedua tentang bagaimana mereka menjawab dakwah para rasul. Bagaimana mereka menjawab al-mursalin, orang-orang yang diutus kepada mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penafsiran yang indah dari Imam Abu Aliyah rahimahullahu taala, dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim di beberapa tempat dari bukunya, sebagaimana diterangkan pula oleh Ibnu Katsir dan selainnya dari ulama ahli tafsir, menunjukkan kedalaman ilmu as-salaf di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan di dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat-ayat yang lainnya. Karena kandungan dari tafsir Abu Aliyah ini bahwa Allah bersumpah sungguh akan menanyai seluruh makhluk tentang apa yang mereka kerjakan. Dan apa yang akan ditanyakan itu terkait dengan dua hal, amma kanu ya'budun, apa yang mereka ibadahi, wa amma ajabul mursalin, dan bagaimana mereka menjawab para rasul. Dan dua pertanyaan ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain di surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma yunadihim fayakunu aina syurakai alladhina kuntum taz'umun. Dan ketika Allah memanggil mereka pada hari kiamat, di manakah syurikat-syurikat yang dulu kalian sangka bahwa itu adalah yang diibadahi selain daripada Allah. Maka di sini pertanyaan pada hari kiamat, Allah memanggilnya, memanggil mereka semuanya, dan nida di dalam bahasa Arab di kesepakatan para ulama ahli bahasa adalah panggilan dengan suara keras. Mereka dipanggil seluruhnya. Di manakah syirikat-syirikat, sekutu-sekutu yang kalian sangka diibadahi selain daripada Allah? Ditanya tentang penghambaan kepada Allah, tentang apa yang mereka kerjakan di dalam ibadah. Dan kalau mereka menyimpang di dalam peribadatan, akan ditanyakan tentang apa yang mereka ibadahi tersebut. Dan di ayat yang lain juga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي. Dan ketika mereka ditanya, di manakah sekutu-sekutu untukku? Dan di dalam ayat yang lain, وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَأَنْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. Dan ketika Allah berkata kepada mereka, panggillah syarikat-syarikat yang kalian ibadahi, maka mereka pun memanggilnya dan tidak ada yang menjawabnya. Tidak ada yang mengabulkan panggilan mereka. Maka ini adalah ayat yang menafsirkan pertanyaan yang pertama, menjelaskan pertanyaan pertama dalam penafsiran Abu Aliyah, amma kanu ya'budun, bahwa makhluk akan ditanya tentang apa yang mereka ibadahi. Apa yang mereka ibadahi? Dan pertanyaan yang kedua, amma ajabul mursalin, bagaimana mereka menjawab para rasul? Juga masih di surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin?" Dan ketika Allah memanggil kepada mereka, lalu Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para rasul? Bagaimana kalian menjawab para rasul? Maka ini dua pertanyaan pokok. Dua pertanyaan pokok yang harus kita siapkan dari jawabannya di hari kehidupan ini. Dua pertanyaan yang mesti dijawab oleh seorang hamba, bukan di hari kiamat saja, karena di konteks ayat yang disebutkan pada hari kiamat. Tapi pertanyaan-pertanyaan tersebut juga ada di alam kubur. Karena itu telah syah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bara bin Azib riwayat Imam Ahmad dan selainnya, bahwa ada tiga pertanyaan di alam kubur yang ditanyakan oleh para malaikat kepada si mayit. Yang pertama, man rabbuka? Siapa rabb yang engkau ibadahi? Yang kedua, man nabiyuka? Siapa nabimu? Di dalam sebagian riwayat, man hadzal ladzi ursila ilaik? Siapakah rasul yang diutus kepadamu? Dan yang ketiga, wa ma dinuka, apa agamamu? Dan ini semua tiga pertanyaan kembali kepada dua makna yang kita sebutkan. Pertanyaan, apa yang engkau ibadahi? Dan pertanyaan tentang bagaimana menjawab seruan para rasul. Dan kita dia akan ditanya bagaimana kita menjawab seruan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita beramal dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pokok hal yang hendaknya diperhatikan dari dua pertanyaan ini adalah seorang merenungi bahwa setiap hamba akan ditanyakan tentang apa yang diibadahi, bagaimana ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hidup ini kita diciptakan untuk beribadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka suatu hal yang mustahil. Kehidupan kita tujuan dasarnya adalah untuk beribadah. Kemudian kita tidak akan ditanya pada hari kiamat tentang ibadah tersebut. Apa hasibatum annama khalaqanakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Ayahsabul insanu ay yutraka suda? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hidup begitu saja sia-sia, tidak ada aturan yang mengatur, tidak ada perintah yang wajib dilaksanakan, tidak ada larangan yang mesti dia tinggalkan? Hidup ini ada pertanggungjawaban di belakangnya, dan pokoknya adalah di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tujuan utama dan misi dakwah para nabi dan para rasul adalah untuk menegakkan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengajak manusia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala taghut, segala yang ibadahi selain daripada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyuruhkan, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, persiapkan dari mana siapa yang kita ibadahi. Dari hal yang paling pokok yang ditanyakan tentang makna la ilaha illallah. Karena itu di penafsiran ayat, "Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in," sungguh demi Rabbmu, mereka semua akan ditanya pada hari kiamat. Mujahid bin Jabr dan selainnya dari ulama ahli tafsir ada yang menafsirkan akan ditanya an la ilaha illallah, tentang kalimat la ilaha illallah. Dia akan ditanya bagaimana pemahamannya terhadap, bagaimana dia menjawab la ilaha illallah tersebut. Dia terima atau tidak? Dia masuk ke dalam Islam atau tidak? Bagaimana dia memahami maknanya? Bagaimana dia mengamalkan dari rukun-rukunnya? Berpegang dengan konsekuensi dan syarat-syaratnya? Dan bagaimana ia menjalani kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah? Dan ini semuanya dari hal yang hendaknya selalu diingat oleh seorang hamba. Pada la ilaha illallah, maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari la ilaha illallah yang wajib ditanamkan di dalam jiwa. Bahwa maknanya adalah memurnikan ibadah kepada Allah dan berlepas dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Bukan seperti yang ditafsirkan oleh sebagian orang, bahwa la ilaha illallah artinya sekadar dia mengetahui Allah yang maha mencipta, Allah yang memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Dan ini kurang di dalam memahami makna la ilaha illallah. Andai kata sekadar itu yang diinginkan dari makna la ilaha illallah, maka kaum musyrikin di masa Nabi pasti sudah masuk Islam, berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan pasti kaum musyrikin di masa Nabi tidak akan terjadi permusuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Andai kata memang itu makna la ilaha illallah. Tapi makna la ilaha illallah bukan sekadar itu. Kaum musyrikin mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka mengakui bahwa Allah yang menurunkan hujan, Allah yang membagi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Mereka mengakui bahwa Allah yang mengatur segala urusan. Mereka mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Arshil Azim, Rabb Arsy yang maha agung. Mereka mengakui bahwa dialah Allah satu-satunya yang melindungi, tidak ada yang bisa melindunginya. Iya. Itu semuanya pengakuan-pengakuan kaum musyrikin tertera di dalam berbagai ayat Al-Quran. Bersamaan dengan itu, pengakuan tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Sebab pokok dari kandungan la ilaha illallah diselisihi oleh kaum musyrikin. Dan pokok kandungan itu adalah penegasan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah semata. Tidak ada syarikat baginya. Dan kaum musyrikin tidak menghendaki yang disembah itu cuma satu. Mereka menghendaki yang disembah juga sembahan-sembahan mereka selain daripada menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebutkan ucapan mereka dalam Al-Quran. Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'ul ujab. Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu? Sungguh itu adalah suatu hal yang menakjubkan. Mereka anggap bahwa itu adalah hal yang mengherankan, menakjubkan. Karena itu mereka bersombong di dalam mengucapkan la ilaha illallah, tidak ingin menerimanya. Maka ini makna la ilaha illallah wajib dipahami. Dan di dalam kandungan la ilaha illallah terdapat padanya dua rukun asasi. Dua rukun asasi, an-nafyu wal itsbat. Terdapat penafian, yaitu seorang hamba berlepas diri, meniadakan dan kafir terhadap segala yang diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dari rukun la ilaha illallah adalah dia tetapkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada syarikat baginya. Dan itu adalah rukun isbat. Ada nafyu, penafian, dan ada penetapan. Tanpa dua hal ini tidak akan benar ucapan la ilaha illallah seseorang, dan sama sekali dia tidak dihitung masuk ke dalam kaum muslimin. Karena itu mereka yang mengatakan bahwa semua agama adalah sama, dari orang-orang yang mengaku dirinya muslim dan menampilkan dirinya dengan pakaian keislaman, maka itu jauh dari penamaan keislaman, tidak mengenal dari Islam sama sekali. Dan itu adalah suatu kekafiran yang nyata. Siapa yang mengatakan bahwa semua agama adalah benar, maka itu adalah kebatilan yang nyata, kekafiran yang tidak diragukan oleh seorang yang mengenal keislaman itu dan hakikat dari keislaman. Kemudian di dalam la ilaha illallah ini terkandung 8 syarat disebutkan oleh para ulama. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabul laha wa zida thaminuha wa huwa al kufran min kadima siwa al ilahi min al asya'i qad uliha. Ada 8 syarat dari la ilaha illallah. Yang pertama adalah dia mengilmui tentang makna la ilaha illallah. Tidak boleh dia jahil terhadap maknanya dan kandungannya. Iya. Kemudian syarat yang kedua adalah dia meyakini kandungan la ilaha illallah tersebut. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah dia ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah itu. Ikhlas dari hatinya. Tidak ada riya, tidak ada paksaan, tidak pula ikut-ikutan. Tapi ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat dari syarat la ilaha illallah, dia jujur di dalam mengucapkannya. Tidak boleh ada kedustaan di dalam hal tersebut. Tidak dengan ucapan maupun perbuatan. Tapi tampak kejujuran dan ketulusannya di dalam mengucapkan la ilaha illallah, mengamalkan dari konsekuensi dan kandungannya, di dalam membelanya dan di dalam membela pengikutnya. Kemudian di syarat yang kelima adalah dia cinta kepada kalimat la ilaha illallah tersebut. Tidak boleh ada kebencian dan tidak boleh ada makna ketidaksukaan, tapi dia harus cinta kepada la ilaha illallah, cinta kepada konsekuensinya, cinta kepada syariat-syariat yang merupakan dasar keabsahannya atau hal yang menyempurnakannya. Dia cinta kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan siapa yang membelanya. Kemudian yang keenam dari syarat la ilaha illallah, dia terikat dengan kalimat la ilaha illallah tersebut, menyatu dengannya. Tidak ada perasaan dia bebas, karena orang yang menganggap dirinya bebas di atas muka bumi ini, itu adalah orang yang tidak mengetahui hakikat dari kehidupan. Tidak ada kebebasan di atas muka bumi ini. Kalau dia tidak terikat kepada Allah, tidak terikat kepada kalimat la ilaha illallah, tidak menjadi hamba Allah, tidak menjadi budak Allah, maka pasti dia menjadi budak syaitan dan budak dirinya sendiri. Menjadi budak syaitan atau budak dirinya sendiri. Kemudian syarat yang ketujuh, dari syarat la ilaha illallah, adalah dia menerima la ilaha illallah tersebut. Tidak ada bentuk penolakan apapun. Dan syarat yang kedelapan, dia kafir terhadap segala yang diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 8 syarat dari la ilaha illallah terurai di dalam hadith-hadith Rasulullah. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dijelaskan tentang kandungan dari syarat-syarat ini. Karena itu di dalam sebagian hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dan dia tahu bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia masuk surga. Disyaratkan pengetahuan, ilmu. Dan di hadith yang lain, "Man qala la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu dakhala al-jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan hatinya yakin terhadap kandungannya, maka dia masuk surga. Dan di dalam hadith lain, Rasulullah bersabda, "As'alun nasi bisyafaati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Maka ini 3 hadith isyarat-isyarat bahwa syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama adalah syarat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan itu dari konsekuensi la ilaha illallah yang wajib ditegakkan oleh seorang hamba. Seorang hamba wajib mengenal bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak dia ibadahi. Dan dia wajib mengenal dari kebesaran dan keagungan Allah di dalam nama-namanya, di dalam sifat-sifatnya, di dalam rububiyahnya dan di dalam uluhiyahnya. Dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayatnya yang syar'iyah maupun yang kauniyah. Dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah di penciptaan langit dan bumi, pada penciptaan matahari, bulan, siang dan malam. Tanda-tanda dan kebesaran Allah, dengannya dia merenungi dan memperhatikan tentang Rabbnya yang dia ibadahi. Sebagaimana dia perhatikan dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepadanya dan hadith-hadith Rasulullah SAW, supaya dia mengenal Rabbnya, cinta kepadanya. Kemudian dari hal yang dipersiapkan untuk menjawab siapa yang diibadahi, bagaimana penghambaan. Seorang hamba wajib mengenal jenis-jenis penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ubudiyah, karena ibadah itu beraneka ragam, banyak bentuknya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ratusan bahkan ribuan jenis ibadah. Maka ibadah-ibadah ini mesti kita kenal. Kita kenal dari kaidah pokoknya, kemudian kita kenal ibadah tersebut yang wajib maupun yang disunnahkannya. Sehingga seorang hamba semakin dia sempurna di dalam mengenal hal tersebut, maka semakin dekat dia kepada Allah dan akan semakin mudah dia menjawab pertanyaan para malaikat di alam kubur dan pertanyaan pada hari kiamat. Iya. Maka ini dari pokok-pokok penghambaan, hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Karena itu diwajibkan seorang mempelajari tauhid agar supaya dia pandai memurnikan ibadahnya kepada Allah. Dia wajib dia mengenal kesyirikan agar supaya ibadahnya tidak dinodai oleh kesyirikan tersebut. Apakah penodaan yang bisa menghancurkan ibadah atau bisa mengurangi ibadah tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka selalu berada di atas hidayah. Kemudian pertanyaan yang kedua, mada ajabatumul mursalin? Bagaimana kalian menjawab para rasul? Kita wajib beriman kepada seluruh rasul Allah dan secara khusus umat Islam wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka wajib mengenal siapa Nabi Muhammad. Apa kewajiban mereka terhadap Nabi Muhammad? Dan apa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Apa dari pokok-pokok syariat yang merupakan agama beliau? Ini semuanya dari hal yang hendaknya kita persiapkan. Kita wajib mengenal bahwa beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dari Bani Hashim. Dan Bani Hashim itu dari Quraisy, dan Quraisy dari Arab. Dan Arab itu dari keturunan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita wajib mengenal bahwa beliau diutus kepada manusia di masa hidupnya 23 tahun menyampaikan agama, 13 tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah, dan beliau meninggal dalam keadaan berusia 63 tahun. Dan kita wajib mengenal apa agama yang beliau bawa, bahwa agama beliau sama dengan agama para nabi dan para rasul yang lainnya, dakwah kepada tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari segala jenis kekafiran, memusuhi dan membenci kekafiran tersebut. Kemudian seorang hamba wajib mengenal dari pokok-pokok agamanya. Karena itu di dalam agama ini ada yang namanya keislaman, ada yang namanya keimanan, dan ada yang namanya ihsan. Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Umar bin Khattab, ketika Jibril datang berwujud manusia bertanya kepada Nabi tentang tiga hal ini. Kemudian di ujungnya Nabi berkata, "Hada Jibril atakum yuallimukum dinakum." Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama kalian. Pertanyaan yang pertama tentang Islam, apa itu Islam? Maka kita wajib mengenal dari rukun-rukun Islam itu, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang pertama, engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, engkau menegakkan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, haji apabila engkau punya kemampuan ke sana. Maka ini lima perkara dari pokok agama, rukun Islam, hendaknya dipahami, dipelajari dan dilaksanakan apabila kewajibannya telah menimpa seorang hamba. Kemudian dari yang kedua tentang iman, Nabi menjawab, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini dari rangkaian dan pokok-pokok keimanan. Wajib dipelajari, wajib diketahui oleh seorang hamba. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan adanya Allah, tentang rububiyahnya, tentang uluhiyahnya, tentang nama-nama dan sifatnya. Demikian pula dia wajib mengenal para malaikat, akan tugas mereka, ibadah mereka, dan bagaimana mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib mengenal kitab-kitab. Secara umum dia beriman kepada kitab yang Allah turunkan, dan kita kaum muslimin beriman secara khusus kepada Al-Qur'an. Dan ada kewajiban kita terhadap Al-Qur'an, wajib kita pelajari. Dan ada kewajiban terhadap para rasul, keimanan secara umum dan secara khusus kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keimanan kepada hari akhirat, bermula dari kematian, kemudian alam kubur, kemudian seorang dibangkitkan pada hari kiamat dengan berbagai prahara pada hari kiamat tersebut. Ada yang namanya pada mahsyar, ada yang namanya telaga, ada yang namanya hisab, ada yang namanya syafaat, ada yang namanya hisab, ada yang namanya melewati jembatan di atas neraka jahannam. Tidak ada sorga, tidak ada neraka. Itulah dari pokok-pokok hal yang wajib diimani terkait dengan kehidupan di hari akhirat. Kemudian keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan yang ketiga, Nabi SAW menjelaskan tentang ihsan. Beliau berkata, ta'budallaha ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Semoga dari dasar-dasar dan uraian ringkas ini memberikan kepada kita gambaran-gambaran apa kewajiban yang mesti kita persiapkan guna menjawab dua pertanyaan pada hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد. Kemudian kewajiban terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah menaati beliau pada segala yang beliau perintah, yang kedua meninggalkan segala yang beliau larang, kemudian yang ketiga kita membenarkan segala berita yang beliau beritakan. Kemudian yang keempat, tidak boleh seorang hamba itu melakukan ibadah apapun kecuali dibangun di atas tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, hendaknya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi segalanya. Maka ini dari pokok-pokok kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila hal-hal ini telah ditanamkan di dalam diri seorang hamba, diamalkan di dalam kehidupannya, maka insyaAllah ta'ala akan mudah baginya di dalam menjawab pertanyaan para malaikat di alam kubur dan pertanyaan pada hari kiamat. Dan dimaklumi bahwa seluruh hal ini perlu untuk dipelajari. Harus dipelajari, bukan sekadar didengar saja, diwarisi dari leluhur dan nenek moyang. Tapi seorang hendaknya mempelajarinya, punya ilmu tentangnya. Karena itu disebutkan di dalam hadis pertanyaan malaikat, ada sebagian orang yang ditanya tiga pertanyaan tersebut, dia tidak mampu menjawabnya. Dia berkata, ha la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, ha saya tidak tahu, saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, maka saya juga ikut mengucapkannya. Ini orang yang hanya sekedar ikut-ikutan. Karena itu dari kewajiban seorang hamba memahami dari dua pertanyaan ini. Dan hendaknya dua pertanyaan ini selalu besar di dalam diri kita. Selalu menjadi pemikiran kita. Bagaimana kita mempersiapkan jawabannya ketika menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini memberikan banyak manfaat untuk seorang hamba. Yang pertama dari manfaatnya adalah dia mengenal dari hakikat kehidupan ini. Apa tujuan dari hidup ini. Kemudian yang kedua, dia mengenal siapa yang harus dia ikuti dan dia teladani di atas kehidupan ini. Karena siapa yang keluar dari jalan Allah dan Rasulnya, itulah yang menyesal pada hari kiamat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang sebagian orang pada hari kiamat. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِيهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَدْتُ مَا الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِدْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي أَنِ الذِّكِرْ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Dan pada hari itu, seorang yang zalim menggigit kedua tangannya, saking besarnya penyesalan. Dua tangannya masuk ke mulutnya, dia gigit. Menyesal. Dia berkata, wahai andai kata betapa kasihannya saya. Wahai andai kata saya di dunia telah menjadikan sebuah jalan mengikuti Ar-Rasul. Wahai betapa celakanya saya. Kenapa saya menjadikan si fulan sebagai kecintaanku, panutanku, yang dia ikuti, yang dia cintai. Maka penyesalan tidaklah berarti. Yang tidaklah berarti pada hari kiamat. Tapi itulah kepedihan, kesedihan, duka dan nestapa terhadap orang yang menyelisihi jalan Rasulullah SAW di kehidupan dunia ini. Karena itu seorang hamba hendaknya selalu memperagung dan memperbesar dua makna pertanyaan ini dalam dirinya supaya lurus dari kehidupannya. Dia banyak ingat akan hakikat dari kehidupan dunia, ingat akan hakikat dari kehidupan akhiratnya, dan dengan memperbesar dua pertanyaan ini dalam jiwa, dia akan giat di dalam melaksanakan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang, dan di dalam menegakkan penghambaannya kepada Allah dengan penghambaan yang hakiki, penghambaan yang sejati, serta dia meninggalkan segala yang dilarang, segala bentuk kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kekeliruan kita dan menguatkan kita semua di atas jalan yang lurus, memudahkan segala urusan kita di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang berbahagia dengan kalimat la ilaha illallah, dengan syahadat Muhammad Rasulullah, dan semoga kita semua dari orang-orang yang bisa berdiri di hari kemudian mempertanggungjawabkan segala ibadah yang kita kerjakan dan segala aktivitas dalam menyambut dakwah para nabi dan para rasul. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dikuatkan di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.